Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab baru di Riyadus Salihin, yaitu bab yang ke-22 yang judulnya dalam bahasa Arab adalah bab tentang nasihat. Namun sebelumnya, nasihat itu sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang asalnya adalah dari bahasa Arab. Dan makna nasihat dalam bahasa Arab adalah menginginkan kebaikan dan yang atau yang terbaik untuk pihak lain. Dan karena kita ingin yang terbaik, kebaikan dan yang terbaik untuk orang lain atau pihak lain, maka kita ngasih masukan, ngasih saran dan sebagainya. Oleh karena itu, maka nasihat dalam bahasa Indonesia itu bagian dari pengertian nasihat dalam bahasa Arab. Maka nasihat dalam bahasa Arab maknanya lebih luas daripada sekadar nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau nasihat dalam bahasa Indonesia kan artinya ngasih masukan, ngasih saran, ngasih wejangan, ngasih pitutur. Nah, itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, yang itu bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan hadis, nasihat artinya menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk orang lain. Dan di antara cara untuk itu adalah dengan memberikan masukan, saran, namun itu bukan satu-satunya. Itu bukan satu-satunya. Maka karena kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, kawan atau tetangga, saudara, di samping kita ngasih nasihat, maka kita doakan agar dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, maka mendoakan bagian dari menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya, maka berkenaan dengan nasihat, maka dalam pengertian yang tadi telah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah yang bersaudara hanyalah orang-orang yang beriman. Dan seorang yang betul-betul bersaudara itu menginginkan yang terbaik untuk saudaranya, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menginginkan agar saudaranya mendapatkan kebaikan dan manfaat, bukan celaka, menderita dan yang lainnya. Dan Allah Ta'ala berfirman mengkabarkan tentang menceritakan Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa ansahu lakum, aku menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan Allah berfirman tentang Nabi Hud sallallahu alaihi wasallam, wa ana lakum nasihun amin, aku adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian dan seorang yang mendapatkan dan seorang yang amanah. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala membuat judul bab nasihat, yang nasihat dalam bahasa Arab artinya badul nushi lil khair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Dan an-nushu maknanya adalah mengharapkan dan menginginkan kebaikan, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, kemudian mengajak orang lain untuk mendapatkannya dan menjelaskan kalau ini manfaat, ini berfaedah, dan memotivasi dia untuk melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah bahasanya inti Islam adalah nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis riwayat Muslim, ad-dinu an-nasihah. Intinya Islam itu adalah nasihat. Menginginkan kebaikan, apa yang terbaik, kondisi yang terbaik untuk pihak lain. Nabi sampaikan 3 kali. Lantas sahabat bertanya, wahai Rasulullah, an-nasihah dengan makna tersebut ditujukan kepada siapa? Maka Nabi katakan ditujukan pada Allah, kitab sucinya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan rakyat jelata dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, kebalikan dari nasihat adalah makar. Makar itu pura-pura baik, namun nusuk dari samping. Maka dia bukan orang yang menginginkan kebaikan, namun menginginkan celaka orang lain. Ya, kebalikan dari nasihat adalah ghisy, adalah menipu dan curang. Maka pedagang yang baik, pedagang yang menginginkan kebaikan untuk konsumennya. Oleh karena itu kalau ini barang sudah kadaluarsa, ya tidak dia pasang. Ini barang yang busuk, ya tentu dia singkirkan, karena dia menginginkan kebaikan untuk konsumen. Lain hanya kalau dia adalah pedagang yang curang dan menipu, maka ini kadaluarsa tetap dipajang di display agar ada yang ngambil yang tidak cermat. Maka kebalikan dari nasihat adalah ghisy, menipu dan curang. Demikian juga kebalikan dari nasihat adalah khianat. Karena orang yang khianat itu menginginkan keburukan menimpa orang lain. Demikian juga khadi'ah atau tipuan. Di sini Imam Nawawi kemudian membawakan tiga ayat. Ayat yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan yang hakiki hanyalah di antara orang-orang yang beriman. Maka jika betul-betul persaudaraan itu menjadi sebuah realita dan menjadi sifat orang yang beriman, maka tidak boleh tidak persaudaraan itu harus menghasilkan buahnya. Dan buah dari persaudaraan adalah an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk yang lain. Dan menjadi kewajiban setiap orang yang beriman untuk menjadi sebagaimana yang Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah, yaitu persaudara karena agama. Dan persaudaraan ke agama itu semestinya harusnya lebih kuat dari persaudaraan karena nasab. Karena persaudaraan nasab, persaudaraan darah, ketika tidak diiringi dengan perbedaan agama, itu tidak ada nilainya. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nuh, karena Allah itu telah sebelum banjir, Allah telah berjanji kepada Nuh alaihi salam bahasanya aku akan selamatkan kamu wahai Nuh dan keluargamu. Itu janji Allah. Maka ternyata saat banjir, anaknya Nuh termasuk yang tenggelam. Maka Nabi Nuh nakih janji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah berjanji akan menyelamatkan keluarganya Nuh. Maka Nuh kemudian nakih janji Allah dengan mengatakan, inna bani min ahli, ya Allah sesungguhnya anak kandungku adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan engkau telah janji sebelum banjir engkau akan selamatkan semua keluargaku. Dan aku yakin ya Allah bahasanya janjimu tidak mungkin meleset. Namun ternyata kok demikian. Maka apa respon Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah tegaskan bahasanya Allah tidak mengingkari janjinya. Allah selamatkan semua keluarganya Nuh. Namun apa itu keluarganya Nuh? Apa itu definisi keluarganya Nuh? Maka Allah katakan, innahu laysa min ahlik, anakmu yang beda agama, beda keyakinan, karena dia berada dalam agama kemusyrikan, itu bukan keluargamu. Innahu laysa min ahlik, maka Allah katakan anakmu itu bukan keluargamu. Sehingga dari ini maka Allah tidak menyelisih janjinya yang berjanji untuk menyelamatkan semua keluarga Nuh. Innahu amalun ghairu salih, karena dia punya amal yang tidak benar, yaitu amal kekafiran. Adapun orang yang beriman semestinya meskipun sangat berjauhan negeri tempat tinggal mereka, bahkan berbeda bahasanya, maka apapun keadaannya mereka adalah bersaudara. Dan buah dari persaudaraan yang namanya saudara tidak boleh tidak adalah menginginkan kebaikan untuk saudaranya, bukan menginginkan celaka untuk saudaranya. Tidak, maka saudara dengan yang lain ingin menyelamatkan saudaranya, bukan ketika desak-desakan kemudian malah dorong saudaranya akhirnya saudaranya celaka. Bukan itu persaudaraan yang sebenarnya. Maka persaudaraan yang sebenarnya akan menghasilkan keinginan untuk menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menampakkan kebaikan bagi saudaranya, menjelaskan mana yang baik dan manfaat bagi saudaranya, dan mengajak saudaranya pada kebaikan. Kemudian ayat yang kedua adalah perkataan Nuh, yang Nuh itu adalah rasul pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Nuh mengatakan pada kaumnya ketika Nuh mendakwai mereka, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku hanya menginginkan kebaikan untuk kalian. Ya, maka maksud dakwah itu bukan untuk kepentingan diriku, bukan untuk cari pengikut, bukan untuk cari kemuliaan, bukan untuk cari kekuasaan. Namun yang namanya target dakwah para nabi adalah menginginkan kebaikan untuk umat. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun, kata Nuh, aku mengetahui dari info, berdasarkan informasi dari Allah berbagai hal yang tidak kalian ketahui. Maka Nuh menegaskan, aku tidak akan menipu kalian, aku tidak akan menipu dan menipu, karena aku adalah orang yang nasih, orang yang menginginkan kebaikan. Demikian juga ayat yang ketiga firman Allah tentang Nabi Hud di surat Al-A'raf ayat yang ke-68, wa ana lakum nasihun amin, aku hanyalah menginginkan kebaikan untuk kalian sekaligus orang yang amanah. Maka kesimpulannya, wajib atas seorang muslim untuk nasihan, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menampakkan dan memperlihatkan ini loh yang baik, ini loh yang manfaat, manfaat dunia ataupun manfaat akhirat, dan mengajak dia kepada hal-hal yang bermanfaat, sehingga dengan itu betul-betul terwujud ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Wallahul muwafiq. Sedangkan hadis yang ada di bab ini, maka hadis yang pertama yang tadi telah kita singgung, hadis dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakikat agama adalah nasihat. Sahabat bertanya untuk siapa, ditujukan kepada siapa, Nabi sampaikan ditujukan pada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin, demikian juga ammatihim, rakyat jelata dari kaum muslimin. Demikian hadis riwayat Muslim. Maka Imam Nawawi di kitabnya Riyadhus Salihin di bab nasihat membawakan tiga hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dari salah satu sahabat yang dulunya Nasrani. Dulunya Nasrani kemudian masuk Islam. Ya, belilah sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nabi menyampaikan bahasanya agama itu nasihat sebanyak tiga kali. Dan Nabi mengulang-ulang sampai tiga kali dalam rangka menarik perhatian yang dia bicara dan yang mendengar perkataan beliau, sehingga apa yang Nabi sampaikan kepada mereka itu akan diterima dengan penuh perhatian. Sahabat lantas bertanya untuk siapa, dan Nabi sampaikan nasihat itu ditujukan untuk Allah, rasulnya, kitab, rasulnya, pemimpin, dan rakyat jelata dari kaum muslimin. Maka ada lima hal yang menjadi sasaran nasihat. Menginginkan, kita menginginkan kebaikan dan kondisi yang terbaik pada tiga atau lima sasaran ini. Ya, apa yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala manakala kita beramal ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan menyembahnya. Itu kita memberikan yang terbaik untuk Allah dengan beribadah kepadanya karena cinta dan mengagungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu disembah oleh manusia dengan cinta. Karena kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan semangat mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan harapan, dengan keinginan untuk mencari supaya bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena pengagungan dan takut. Dengan itu kita akan berhenti dari hal-hal yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang hendaknya menjadi faktor pendorong orang itu beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah, beribadahnya seorang muslim kepada Allah adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Dan kita akan semangat menjalankan yang diperintahkan manakala kita punya cinta kepada Allah. Karena cintalah orang semangat untuk beribadah. Kalau cintanya kepada Allah kurang, maka ibadahnya aras-arasan. Kapan kita itu lemes dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak semangat, tidak energik, ketika rasa cinta kita berkurang, keinginan kita untuk menjadi hamba Allah yang dicintai berkurang, ketika itu maka terjadilah yang namanya lemes, loyo dalam beribadah. Dan kiat penting untuk meningkatkan kadar cinta kita kepada Allah adalah mengingat betapa banyaknya kebaikan Allah pada diri kita. Karena manusia yang normal itu mencintai yang berbuat baik kepadanya. Ini telah menjadi tabiat manusia jatuh cinta pada orang yang baik kepadanya. Dan yang paling baik dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ngasih kita napas, dia yang ngasih kita umur, ngasih kita waktu dan seterusnya. Ingat, kita coba kita sebutkan satu persatu kebaikan Allah pada diri kita setelah untuk dalam rangka memupuk dan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian dia demikian baik kepadanya, kenapa kita berat untuk sholat? Kenapa berat kita untuk pergi ke masjid? Kenapa berat kita untuk berpuasa? Kenapa kita sambut Ramadan dengan berat, bukan dengan gembira? Maka ini semua dikarenakan, terjadi karena kurangnya rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyembah Allah dengan meninggalkan yang dilarang. Maka meninggalkan yang Allah larang itu bagian dari ibadah. Maka seorang muslim beribadah kepada Allah dengan meninggalkan godaan untuk berzina, godaan untuk mencuri dan yang lainnya, godaan untuk menerima, untuk kemudian menerima riba, godaan untuk menerima suap, godaan untuk melakukan korupsi, korupsi waktu, korupsi uang dan yang lainnya. Ini semuanya godaan-godaan. Nah, kapan kita semangat untuk menjauhi beribadah, untuk beribadah kepada Allah dengan menjauhi hal yang dilarang, manakala besar rasa takut kita kepada Allah. Manakala demikian besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat untuk meninggalkannya. Kita akan gampangkan berbagai macam pelanggaran ketika rasa takut kita kepada Allah itu berkurang. Di situ kita akan gampangkan, kita akan nyepelekan, cuma segitu, tidak apa-apa, dikit-dikit, ya kolok-kolok dan seterusnya. Nah, ketika itulah maka kita akan gampangkan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah dua sisi penting dari ibadah kepada Allah, yaitu karena rasa cinta kemudian rasa takut dan pengagungan. Kemudian di antara bentuk nasihat mengingat kebaikan dan yang terbaik untuk Allah adalah kita berupaya untuk senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan zikir itu dengan hati, zikir itu dengan lisan, dan zikir itu dengan anggota badan. Adapun zikir dengan hati, maka tidak ada batasnya. Karena seorang itu bisa berzikir, mampu untuk berzikir mengingat Allah dengan hati dalam kondisi kapanpun. Dan fikul lima yasha, dalam semua yang dia kehendaki, dalam semua yang kita kehendaki, dalam semua yang kita dengar. Karena dalam semuanya itu terdapat ayat yang menunjukkan keesaan Allah, keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. kita berzikir di dalam hati dengan berfikir, memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan malam dan siang, memikirkan ayat-ayat Allah berupa matahari, rembulan, bintang-bintang, gunung, pohon, hewan dan yang lain. Maka ini semua akan menumbuhkan kita rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang yang rajin berzikir dengan hati itu kalau kita melihat sesuatu dengan pandangan iktibar, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Tidak hanya dilihat semata-mata dilihat, hujan semata-mata hujan. Itu tidak akan menghasilkan zikir. Namun kalau kita melihat hujan ini dengan ainul iktibar, dengan mengambil ibroh dari apa yang kita lihat, ya, maka kita akan tumbuh zikir, ingat kepada Allah dalam hati kita. Ketika lihat hujan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kangen dengan hujan. Berapa berhari-hari ini Jogja panas, ya, kapan turun hujan, ya, yang menyejukkan. Begitu turun kita menyadari ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengambil ibrah dari apa yang ada di hadapan kita. Maka nanti semuanya akan bisa jadi bahan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang susah, lihat orang yang sakit, kita akan ketika kita lihat dengan mata ibrah, mengambil pelajaran, kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nikmat Allah pada diri kita. Dia sakit, jalan susah, masya Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jalan dengan sempurna. Dia sakit, enggak bisa ngapa-ngapain. Tergeletak di tempat pembaringan. Setiap jamnya itu ada duitnya harus bayar. Masya Allah, kita tidur enggak perlu bayar sama rumah sakit dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang kita lihat itu dengan ainul ibrah, dengan ainul itibar, dengan mengambil ibrahnya, maka isi hati kita adalah mengingat Allah. Ketika kita lihat berita, kebetulan nonton TV ada berita, maka itu kita ambil pelajarannya, bukan hanya semata-mata oh ada berita. Ketika kita melihat, kemudian kita jalan, kemudian melihat ada orang yang susah, kemudian tidur di emper toko, maka kita ambil pelajaran nikmat Allah Subhanahu wa taala punya rumah, nyaman di rumah, hujan tak kehujanan, betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semua yang kita dengar tidak hanya semata-mata didengar ya biasa saja, namun kita dengar dengan cara mendengar mengambil ibrah dari apa yang didengar. Ada orang ngobrolkan sesuatu kejadian, maka kita ambil pelajarannya. Ya, apa yang bisa kita petik manfaatnya dari ucapan tersebut. Itu yang kita masukkan dalam hati kita. Ketika kemudian ada orang yang menderita, ya, maka kita di satu sisi kita mengambil pelajaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak pada diri kita. Maka kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semata-mata ya berita, oh ya memang banyak orang yang seperti itu, oh banyak yang memang kondisinya seperti itu, cuma demikian. Ketika kita mendengar berita, berita tabrakan kereta sama bis misalnya, maka tidak hanya sekedar oh ya sekarang banyak tabrakan begitu saja, dan kita ambil pelajaran mati itu dekat. Mati itu dekat, mati itu gampang. Orang mati itu tidak harus sakit dulu. Orang mati itu tidak harus tua dulu. Itu yang mati, banyak yang anak-anak, banyak yang anak-anak muda. Ya, mati itu tidak harus nunggu tua, mati itu tidak harus sakit dulu, opnam dulu tidak. Ini yang naik kereta sehat semua karena mau safar. Yang naik bis sehat semua karena mau bepergian. Kalau tidak sehat, tidak mungkin bepergian. Maka kita ambil pelajaran, mati itu dekat. Apa yang sudah kita siapkan? Nah, dengar orang ngomongkan tabrakan, yang kita ambil adalah demikian. Yang kita ambil adalah demikian. maka semuanya bisa jadi alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Salah satu orang soleh terdahulu tiba-tiba lampunya mati, maka beliau nangis. Dan setelah ketika lampu telah hidup, telah berhasil dihidupkan, maka terlihat beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Ketika gelap langsung kemudian ingat, seperti ini keadaan ketika di alam kubur, sendiri, sepi, gelap. Yang bikin terang itu amal, yang bikin bercahaya itu amal kebajikan kita. Maka begitu mati lampu itu koneknya enggak kemudian, waduh PLN ini payah ini pelayanannya. Enggak demikian. Itu kan banyak dari kita mati lampu ya, yang dipikirkan, wah ini pelayanannya. Terus bahkan malah dihubung-hubungkan, wah ini Jokowinya, wah ini presidennya. Nah, itu malah sampai kesana-kesana gitu ya. Nih, namun lihat beliau lampu mati kemudian yang diingat, seperti ini keadaan kalau kita di alam kubur, gelap. Tidak ada siapa, gelap gulita. Tidak ada yang menerangi. Yang menerangi adalah amal. Maka bisa jadi alat untuk berzikir. Mati lampu bisa jadi alat untuk berzikir. Karena semua yang mereka lihat itu dilihat bukan hanya semata-mata dilihat, tapi diambil ibrahnya. Itu zikir dengan hati. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu bisa dalam segala keadaan. Orang tidak boleh berzikir dengan lisan di kamar mandi ketika buang air. Nah, dia bisa berzikir dengan hati ketika di kamar mandi. Dia ingat nikmat Allah, alhamdulillah bisa BAB. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang tidak bisa BAB, BAB harus disuntik ini dan itu untuk bisa BAB, harus dibikinkan selang, harus dibolongi perutnya, masyaallah. Ini normal, bisa BAB lancar. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa meskipun di kamar mandi, meskipun di toilet, meskipun sambil ngeden, itu kalau zikir dengan hati itu bisa. Kalau zikir dengan lisan enggak boleh. Maka tadi disampaikan, zikir dengan hati itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Di toilet sambil ngeden pun masih bisa zikir dengan hati, namun enggak boleh zikir dengan lisan. Maka enggak ada batasannya. Kita bisa berzikir dengan hati dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Tinggal mau ataukah tidak. Tinggal mau apakah tidak. Tinggal kita pilih ngalamun atau pilih memanfaatkannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian demikian juga ada zikir dengan lisan sebagaimana kita ketahui dengan mengucapkan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan yang lain. Dan ada zikir dengan anggota badan, yaitu membawa anggota badan kepada ketaatan. Maka ketika kita sholat itu berzikir, ketika kita baca Quran itu berzikir, ketika kita keluar rumah berzikir, membaca doa keluar rumah kita berzikir, ketika kita makan bismillah, maka makan kita adalah kita berzikir dengan anggota badan kita. Maka ketika anggota badan itu diisi dengan ketaatan untuk melaksanakan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, maka kita berzikir dengan anggota badan kita. Maka ketika kita puasa, kita berzikir dengan anggota badan kita. Ketika kita minum, kemudian dengan tangan kanan, karena ingat inilah yang dituntunkan, inilah yang diperintahkan, kita berzikir dengan anggota badan. Kemudian di antara bentuk menginginkan kebaikan bagi Allah adalah cemburunya karena Allah. Ghirahnya, cemburunya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hal yang haram itu dilanggar, kita tersinggung, kita marah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghukum karena kepentingannya, kepentingan pribadinya sama sekali. Nabi tidak pernah membalas karena kepentingan pribadinya. Mahma qala an-nasu fihi. Apapun yang diomongkan oleh manusia tentang pribadinya, Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah tersinggung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas li nafsihi untuk kepentingan dirinya. Namun jika yang haram itu dilanggar, maka dia menjadi, beliau menjadi orang yang sangat semangat untuk memberikan pembelaan ketika hal-hal yang mulia itu dilanggar, dilecehkan. Ya, hal-hal yang Allah haramkan dilecehkan, maka beliau menjadi orang yang sangat semangat untuk memberikan pembelaan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, maka seorang Muslim harusnya ketika ada orang yang menghinanya, melecehkannya, ya dia biasa saja. Namun ketika ada orang yang menghina adzan, ketika ada orang yang menghina dan melecehkan kudung, maka dia marah, tersinggung. Itu seorang Muslim seharusnya, idealnya demikian. Dan iman yang tragis kalau terbalik. Ketika ada orang yang melecehkan adzan atau jilbab atau syariat, diam saja. Tidak ada respon, tidak ada marah, tidak ada tersinggung. Namun begitu kemudian ada orang yang melecehkan dirinya, melecehkan bapaknya, maka dia semangat, marah luar biasa. Maka ini kondisi yang terbalik. Bentuk nasihat untuk Allah itu adalah orang itu tersinggung ketika hak-hak Allah ditelantarkan, ketika hal-hal yang mulia dalam agama ini dilecehkan, tersinggung. Tidak hanya diam saja, ya, meskipun bentuk tersinggungnya gimana mengekspresikannya tentu melihat kemampuan yang bisa kita miliki, menimbang maslahat, ya, apa yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian maka hendaknya seorang Muslim itu cemburu ketika hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak Tuhannya dilanggar. Maka dia tidak rela mendengar ada seseorang yang mencaci maki Allah, ya, atau kemudian mengumpat-umpat Allah atau mengejek Allah. Jika ada orang yang melakukan demikian, maka dia cemburu. Bentuk cemburunya dia akan memberikan pengingkaran. Sampai-sampai jika perlu, maka dia akan laporkan orang tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini semua adalah bentuk an-nasihah lillah, menginginkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nasihat untuk Allah adalah membela agama Allah. Itulah agama yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Maka kita upayakan untuk menggagalkan tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya, dan kita kemudian memberikan bantahan kepada orang-orang yang jika punya kemampuan, jika punya ilmu dan punya kelayakan, maka membantah orang-orang yang menyimpang. Itu orang-orang yang berpaling dari agama, yang menganggap bahasanya agama itu adalah belenggu yang membelenggu manusia dari kebebasannya. Maka orang yang kemudian ngomong semacam ini di depan publik, di mass media, maka wajib bagi sebagian kaum muslimin untuk kemudian memberikan pembelaan, tentu dengan adab, dengan penuh adab, ilmiah, argumentatif, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Padahal yang benar anadin, dan memang sebenarnya adalah memang sebenarnya agama itu memang membatasi kemerdekaan dan kebebasan manusia. Karena seorang yang beragama, dia mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikatkan dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang patut diingat, di dunia ini tidak ada manusia yang merdeka 100% merdeka. Semua manusia itu terikat. Cuma pilihannya mau terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala ataukah mau terikat dengan setan dan ajaan setan. Itu saja. Tidak ada manusia yang bebas dengan dirinya 100% saya bebas dan merdeka. Tidak ada. Semua manusia itu terikat, semua manusia itu terbelenggu. Namun pilihannya terbelenggu dengan aturan Allah ataukah terbelenggu dengan ajaan setan. Maka siapa yang tidak mau mengikatkan dirinya dengan agama Allah, maka dia akan terbelenggu, terikat dengan setan dan mengikuti langkah-langkah setan. Karena yang namanya jiwa manusia itu punya banyak, selalu memiliki banyak keinginan. Tidak ada jiwa seseorang yang kemudian tenang, tidak punya keinginan apapun. Namun tidak boleh tidak yang namanya manusia itu punya keinginan, dan keinginan manusia itu cuma ada dua pilihan, keinginan yang baik-baik, positif-positif, atau keinginan yang jelek-jelek. Jika demikian, maka manusia itu semuanya terikat. Ini disebabkan karakter manusia setiap detik punya keinginan, punya harapan-harapan. Nah, tinggal keinginan dan harapannya ini, apakah dia mau dia ikat dengan aturan-aturan Allah sehingga dia hanya menginginkan yang baik dan yang positif, ataukah kemudian keinginannya adalah keinginan yang jelek-jelek. Maka sungguh indah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di qasidahnya yaitu Nuniyah, di mana beliau mengatakan harabu minarikil ladhi khulikolahu, banyak orang mereka lari menjauh dari perbudakan, penghambaan yang mereka itu diciptakan untuk itu, yaitu penghambaan kepada Allah. Dampaknya bulu mereka tertimpa bala, birikin nafsi wa syaitani, berupa perbudakan dan penghambaan kepada nafsu dan setan. Maka manusia itu cuma punya dua pilihan, menghambakan diri kepada Allah ataukah menghambakan diri pada nafsunya, kepentingannya, dan menghambakan diri kepada setan. Siapa yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah, tidak boleh tidak pasti dia menghambakan dirinya kepada nafsu dan setan. Maka banyak orang lari dari penghambaan yang itu merupakan tujuan penciptaannya, itu penghambaan kepada Allah. Sebagai firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Akan tetapi kemudian mereka lari dari penghambaan ini, yang dengan penghambaan ini maka manusia itu akan jadi orang yang sempurna merdeka, sempurna bahagia. Akhirnya pilih untuk diperbudak dan menghambakan diri pada nafsu dan setan. Dan jiwa manusia atau diri manusia, na'udzubillah min syariha, itu bisa memperbudak seseorang. Hawa nafsu itu bisa mendikte manusia, kamu begini, kamu harus begitu, dan seterusnya, sehingga jadilah manusia itu khadian, tunduk kepada hawa nafsunya. Dan ingat, jika hawa nafsu itu telah mengontrol diri seseorang, maka akan hilanglah akal. Oleh karena itu, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, boleh jadi hawa nafsu terhadap harta, boleh jadi hawa nafsu terhadap kekuasaan, maka dia akan hilang akalnya, hilang pertimbangan akal sehatnya. Orang yang kemudian dikuasai oleh hawa nafsu, cintanya dengan wanita, itu nanti kehilangan akal sehatnya. Kehilangan akal sehatnya, dia akan melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak masuk akal sehat. Karena apa? Karena telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Demikian bahaya dari hawa nafsu. Oleh karena itu ada seorang penyair mengatakan, sukroni sukron hawa wa sukron mudamatin famata ifaqatun man bihi sukroni. Ada dua mabuk, mabuk karena cinta yaitu keinginan, dan mabuk yang terus menerus. Maka kapankah sadar orang yang ada pada dirinya dua jenis mabuk semacam ini? Maka penyair ini menggambarkan antara seorang yang minum khamr, dia mengatakan di sana ada dua mabuk, yaitu mabuk karena keinginan atau hawa nafsu, dan mabuk al-mudamah, yaitu mabuk karena terus menerus berada dalam kuasaan khamr. Maka kapankah orang yang bisa, kapankah sadar orang yang punya dua mabuk ini? Maka jelas bahasanya orang ini tidaklah bisa diharapkan mabuknya, sadarnya, karena dia adalah orang yang menginginkan menuruti hawa nafsunya, dan hawa nafsunya adalah keinginan untuk minum-minuman keras. Ya, maka tentu dia tidak akan pernah sadar. Falhasil, maka kesimpulannya, maka seorang itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya dia menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan pada nafsu dan dirinya serta pada setan. dengan itu maka dia akan terbebas dari belenggu-belenggu yang membahayakan dirinya dan tidak manfaat bagi dirinya. Dan siapa yang tidak demikian, maka dia akan masuk dalam belenggu setan, yang belenggu ini hanya akan memberikan bahaya kepada dirinya dan tidak akan memberikan manfaat pada dirinya. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.